Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita membahas sub fi'il mudhari an lan idan kai. Sekarang mawadi idmar an, ini penasab yang setelahnya, setelah kai. Jadi lamu kai, lamu juhud, hatta jawab bilfa wallahu ya'au. Tempat-tempat disembunyikannya an. Taqaddam ma'ana anna an al-mastariyah. Telah lewat bersama kita bahasanya an, yaitu an-mastariyah. Ya umul bab, inilah induk dari bab ini, yaitu dia menasabkan. Lianna tansibul mudhari, karena dia menasabkan fi'il mudhari dhahiratan, yang nampak. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Wa mudmarahatan, juga tersembunyi. Wa dzalika ala qismain, dan yang tersembunyi ini ada dua macam. Jaizun wa wajibun, boleh disembunyikan, dan ada yang wajib disembunyikan. Wa ma'na kauni mudmarah, makna bahasanya mudmarah anna mukhafiyah ghairu marfud biya fil kalam. Mudmarah adalah mukhafiyah, disembunyikan, tidak terlafadkan fil kalam, dalam ucapan. Jadi mudmarah itu disembunyikan, tidak diucapkan. Wa ma'na qawnil idmar jaizan, makna dari idmar disembunyikan, boleh disembunyikan, annahu yajuzu idharuha fil kalam, bahasanya boleh ditambahkan dalam ucapan. Wa ma'na qawnil idmar wajiban, makna al idmar yang wajib, wajib disembunyikan, annahu la yajuzu idharuha, tidak boleh untuk ditambahkan karena wajib sembunyi. Fil kalami, dalam ucapan. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Famal idmaru al-jais, adapun boleh disembunyikan, fayakunu ba'da lam ta'lil, hal itu setelah lam ta'lil. Jadi yang boleh disembunyikan kalau setelah lam ta'lil. Wala waya allati obira anda al-musannifu abara anda al-musannifu biqauli lamukai, yaitu al-musannif, penulis, mengungkapkan lam ta'lil dengan ucapannya lamukai. Di lamukai ini lam ta'lil. Wa misalwa kauluka, contohnya, contoh lamukai atau lam ta'lil, ucapanmu dakartu li anjaha, aku mudakar, aku muroja agar aku sukses, li anjaha. Wa qawlu ta'ala li yaghfira lakallahu, agar Allah mengampunimu. Falam lamu ta'lil, lam di sini lam ta'lil atau lamu kai. Wakulun min anjaha wa yafir fi'lun mudhari' mansub, masing-masing anjah dan sama yafir fi'l mudhari' yang mansub. Maksudnya apa? Bi an mutmarah jawazan, dengan an yang mutmarah jawazan. Pak dalam ta'lil, setelah lam ta'lil. Wa alamatu nasbi al-fathah ad-dhairah ala akhirihi, tanda nasabnya yaitu fathah yang nampak pada akhirnya. Wa dalilu ala anna idmara an jaizun, dalil bahwasanya disembunyikan an itu boleh. Anna yajuzu idharwa, yaitu dia boleh untuk ditambahkan. Ba'da hadil lam, setelah lam. Ka qaulika, seperti pada ucapanmu. Dakartu li an anjaha, kalau tadi kan dakartu li anjaha, nah ini ditampakkan, boleh, boleh ditampakkan. Dakartu li an anjaha. Wa qawlu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Wa amirtu li an akuna. Li an akuna. Setelah ini ada an. Li an akuna awwalal muslimin. Fakulun min an jaha wa akuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an adh-dhahirah. Masing-masing an jaha wa akun fi'il mudhari' yang dinasab dengan an yang nampak. Untuk lamu kai ini bisa ditampakkan, bisa disembunyikan. Di dalam Al-Quran pun disebutkan ada dua, ada yang disembunyikan, ada yang ditampakkan. Sehingga ini disebut mutmarah jawazan, boleh disembunyikan. Wasumiyata dilam. Lam ini dinamakan bilam kai, lamu kai. Kenapa? Di anna syarakat kai. Karena lamu kai ini bersekutu, ikut-ikutan dengan kai. Fit dilalah ala ta'lil, dalam menunjukkan untuk alasan. Jadi lam ini disebut lamu kai atau lam ta'lil karena untuk alasan, supaya atau agar. Jadi intinya ini lam ta'lil, lam ta'lil, tapi bisa disebut juga lam mukai, karena lam ini seperti kai, itu untuk menunjukkan alasan. Ada yang perlu ditanyakan? Yang berarti antara dia nampak dan sembunyi artinya sama ya? Iya, jadi boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Makanya dalam Al-Quran pun ada yang ditampakkan, ada yang disembunyikan. Mananya nanti untuk ya? Iya, agar supaya. Agar supaya. Itu sama dengan yang mana? Iya. Yang an kemarin. Kai, seperti kai. Kalau kai kemarin kan tidak dalamnya. Kayak kemarin tidak dalam, tapi ada lamnya juga ya. La takdir lam ta'lil, boleh ada lamnya, ada boleh tidak. Kayak juga ada lamnya ya. Kayak ini bisa menasabkan, malah harus ada lam, baik terlafalkan maupun disembunyikan. Bedanya kalau kai ini kan mesti ada lama, baik sembunyi atau tidak. Kalau ini kan di sini tidak ada kainya, walaupun dia disebut lamu kai, tapi tidak ada kainya. Ini beras an-nya ya. Iya, ini sama an. Jadi agar lebih mudah ya menamakan lamu ta'lil, jadi biar enggak bingung lamu kai sama kai. Nanti dikira sama dengan kai. Kalau kai ini dia nasabnya karena ada lam ta'lil, sedangkan lamu kai dia lam ta'lil, dia bisa nasab karena ada an setelah. Sekarang kita lanjutkan. Wa amal itmar al wajib fayakunu pada khamsati ahruf. Adapun disembunyikan yang wajib, jadi wajib disembunyikan itu terjadi setelah lima huruf ini. Awal wa yang pertama lamul juhud, lam al juhud. Ay lamun nafi wa ya al masuka bima kana aw lam yakun. Ini lam juhud apa artinya? Dia itu lam untuk meniadakan. Waya al-masbuka, dan dia mesti didalui bima kana aw lam yakun. Jadi sebelum lam juhur ini ada makana atau lam yakun. Kalau kana mesti memakai ma, kana kan fi'il madhi memakai ma, sedangkan yakun memakai lam, lam yakun. Fa misalul awal qauluka, contoh yang pertama, makana zaidun liyak diba. Ini makana tidak ada dahulu. Makana zaidun liyak diba. Nah, li di situ lam al-juhud. Zaid tidaklah berdusta. Wa qawlu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa ma kana Allahu liyadhlimahum, dan Allah tidaklah mendolimi mereka. Ini memakai makana yang diawali dengan makana. Sekarang yang diawali dengan lam yakun. Misal usani, contoh yang kedua, lam yakun zaidun liyasriqa, zaid tidaklah mencuri. Wa qawlu ta'ala, firman Allah ta'ala, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidaklah mengampuni mereka. Falam apa? Lamul juhud, disebut lam juhud. Li'anna subikat bimakana aw lam yakun, karena dia didahului makana dan atau lam yakun. Wa kullun min yakdib wa yadlim wa yasrik wa yaghfir fi'lun mudhari'un, masing-masing dari yakdib, yadlim, yasrik, yaghfir ini fi'il mudhari, seluruhnya mansubun, dia mansub. Kenapa? Bi'an, dengan an, bukan dengan lamul juhud, tapi dengan an. Mudmaratan wujuban, wajib disembunyikan. Ba'da lamil juhud, setelah lam juhud. Wa'alamatu nasbi al-fathah atau yang al-akhir, tanda nasabnya itu fathah yang nampak pada akhirnya. Nah, ini ada masalah enggak? Lam juhud, ya, intinya lam juhud ini didahului makana atau lam yakun. Ini lam juhud berbeda dengan lam ta'lil tadi atau lam mukai. Kalau lam mukai sebelumnya tidak ada makana atau lam yakun, dia langsung. Kalau lam mukai tadi jawazan ya. Artinya ada beda tuh ya. Apa? Tadi yang dalam mukaan untuk ya. Iya. Kalau ini malah penyediaan ya yang ini. Iya. Untuk membedakan, kalau tadi jawazan dan tidak ada tambahan makanan atau lam yakun, kalau ini ada makanan atau lam yakun. Sekarang al-farbu tsani, huruf yang kedua, yaitu yang wajib disembunyikan hanya, yaitu hatta ala di bimana ila au bimana kai. Hatta ini bisa bermakna ila atau maknanya kai. Kalau mana ila berarti sampai, hatta berarti sampai, kalau kai supaya. Fal awal, yang pertama, kaqauli ta'ala, sebagai firman Allah ta'ala, ini hatta yang bermakna apa? Ila. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu al-maut. Jadi hatta di sini kita artikan dengan ilah sampai. Ai ila an ya'tika al yakin, sampai datang kepadamu al yakin, wa al maut, yaitu kematian. Wa sumia al mautu yakinan li'annahu mutayakkinul wuku. Kenapa kematian dinamakan al yakin? Karena diyakini terjadi. Kemudian asani yang kedua, wasani yang kedua, hatta bermakna apa? Dengan makna ikai, supaya. Nah, aku contoh aslim hatta tadkhul jannah, masuk Islamlah supaya engkau masuk surga. Kai tadkhul jannah, kai tadkhul jannah, supaya kamu masuk surga. Fakulun min ya'ti wa tadkhul fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban. Maka masing-masing ya'ti dan tadkhul itu fi'lun mudhari' mansub yang dinasab bi an mudmarah, dengan an yang disembunyikan, wujuban yang wajib disembunyikan, ba'da hatta, setelah hatta. Wala batunas bi al-fathah dhoilah al-akhirih, dan tanda nasabnya yaitu fathah yang nampak pada akhirnya. Jadi untuk hatta ini, kalau hatta kok setelahnya fi'il mudhari mansub, nah ini kita beri makna kalau ila atau gai. Kalau kita maknakan ila kok enggak pas, berarti maknanya gai. Kemudian al-harfu salis, huruf yang ketiga, warrobi, huruf yang keempat. Jadi huruf yang ketiga dan keempat yaitu fa'asababiyah wa wawul ma'iyah. Jadi fa'asababiyah, fa' untuk sebab, dan wawu al-ma'iyah, wawu untuk kebersamaan. Al-masbuqatani bitolabin al-binafiyin, yang keduanya didahului dengan permintaan atau dengan peniadaan. Bamana as-sababiyah anna ma qabla sababun lima ba'da. Arti dari sababiyah maksudnya apa yang sebelumnya itu sebab untuk setelahnya. Sedangkan makna al-ma'iyah, arti dari ma'iyah, anna ma qabla musahibun lima ba'da. Namanya ma'iyah, kebersamaan, itu sebelumnya itu menyertai apa yang setelahnya, bersama terus. Wamasmu'un ma'am, dan bersamaan bersama dia. Fi zamanin wahid, pada satu waktu. Wattalab yashmalu samania umurin. Maksudnya talab di sini mana? Ini loh. Al-masbuqatani bitalab. Jadi fa'sababiyah atau wawahiyah ini didahului tolak atau nafi, ya kan? Jadi fa sababiyah atau wawu ma'iyah, dua huruf ini mesti didahului permintaan atau peniadaan. Nah, sedangkan permintaan itu ada 8 perkara. Ini agak rumit ini. Jadi sampai ada 8. Waya al-amru, perintah, wa doa, doa, an-nahyu, larangan, wal istighfar, pertanyaan, wal ard, bisukun ra, dengan ra-nya disukun, wa tahdid, wa tamanni, tahdid ini apa, hasungan, Watamani, angan-angan. Wataroji, harapan. Fadi samaniyatun wa amanafi tasiru tis'ah. Ini 8. Amar, doa, nahi, istifham, arab, tahdid, tamani, taroji. Ini ada 8. Wa amanafi, dan kalau ditambah nafi menjadi 9. Waqad jama'ah ba'dhum biqauli, dan telah dikumpulkan oleh sebagian ulama lughah dengan ucapan mereka, mur wad'u, mur ini perintah, wad'u doa, wanha ini nahi, wasal ini istifham, wa'rid ini arad, lihiddihim ini tahdid, tamanna ini tamanni, warju ini taroji. Kada kan nafiyu, itu nafi. Kod kamuna, telah sempurna. Nah sekarang contoh-contoh agar lebih paham. Famisaluhuma ba'dal amr qauluka, contoh keduanya yang dia diawali dengan amr, didahului dengan amr. Kau lupa ucapanmu, dakir ini, dakir muroja'ah lah, ini kan perintah, di awal perintah kemudian ada fa sababiyah, fatan jahat muroja'ah lah sehingga engkau sukses. Ini au watan jahat, fa-nya diganti wawu, watan jahat, dakir watan jahat, paham ya? Jadi fa sababiyah atau wawu ma'iyah ini bisa menjadi satu kesatuan dengan sebelumnya diawali tolap atau nafi. Jadi kalimat dakir watan jahat boleh pula apa? Dakir watan jahat. Jadi fa ini fa sababiyah, kalau wawu wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah apa tadi? Sebelumnya itu dia bersamaan dengan yang setelahnya. Dengan adanya muroja'ah maka dia akan sukses. Ini wawu ma'iyah. Kalau fa sababiyah, sebabnya dia muroja'ah sehingga dia sukses. Adanya beda kan ya? Iya. Artinya beda, tapi fungsinya sama, itu menasabkan. Fatanjah fil misalil awal, fatanjah di contoh pertama, fi'lun mudhari'in mansubun bi'an. Pada contoh pertama, tanjah ini fi'lun mudhari' mansub bi'an, mutmarah wujuban, ba'da fa' as-sababiyah. Yaitu fi'lun mudhari' mansubnya bukan dengan fa tapi dengan an. An yang disembunyikan, yang wajib disembunyikan setelah fa sababiyah. Al masbuqah bit talab, yang didahului dengan talab permintaan, yaitu berupa amr perintah. Wa al amr. Wa alamatu nasbi al fathah adhairah ala akhirih. Tanda nasabnya yaitu fathah yang nampak di akhirnya. Wan najahu al-waqi ba'dal fa, dan najah itu kesuksesan, al-waqi terjadi, jadi bisa jadi sukses ba'da al-fa al-musabib anil mudakar, musabab anil mudakar. Jadi kesuksesan yang terjadi setelah fa itu disebabkan karena mudakar, karena muroja'ah. Jadi karena adanya muroja'ah sehingga sukses. Atau adanya muroja'ah maka dia akan sukses. Wa tanjah, ini tanjah fil misalisani, pada contoh kedua yaitu dengan memakai wawu. fi'lun mudhari'un mansubun, dia fi'il mudhari' yang dinasab bi an mudmarah wujuban ba'da wawi al-ma'iyah. Dia fi'il mudhari' yang di mansub dengan an yang wajib disembunyikan setelah wawu al-ma'iyah. Al-masbuqah bitolab, dia diawali dengan permintaan, yaitu al-amr, perintah. Wa'alamatun nasbi al-fatah dari al-akhir, tanda nasabnya yaitu fatah yang nampak pada akhirnya. Wan-najah al-waqi' badal wawi musahibun lil mudzakkarah, kesuksesan yang terjadi setelah wawu itu adanya kebersamaan dengan mudzakkar, dengan murojaah. Karena adanya murojaah sehingga dia sukses. Illa yakunu najah illa ma'a mudzakkar, di mana tidaklah bisa sukses kecuali bersamaan dengan adanya murojaah. Wakis ala hadainil misalain baqiyat al amsalah ala fiyah, dan kiaskanlah dengan contoh, dua contoh ini, contoh-contoh yang lain. Ada pertanyaan? Ada muskilah? Insyaallah sampai sini dulu, dipelajari lagi. Tadi ada lam ta'lil atau lam mukai, kemudian lamul juhud, kemudian setelah itu hatta bimana ila atau bimana kai, yang ketiga dan keempat fa sahabiyah atau waw ma'iyah. Ya, mungkin sampai sini dulu. Wa ta'ala alam sob, subhanallah, wa bihamdika, wa la ilaha illallah.